Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita masih pada bab tentang mahabbah. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan perbuatan-perbuatan yang bisa meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari qiraatul Quran, berzikir dengan menyebut nama-namanya, mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sebutkan diantaranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib yang telah diwajibkan kepada kita semua. Kemudian pada poin yang ini kita menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Naam. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang mana pada pertemuan yang lalu ada sedikit kesalahan di dalam makna yang kita sebutkan, yaitu pada lafaz wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah, yang mana kita memaknakan pada pertemuan yang lalu ma ini sebagai ma mausulah, yang benar adalah manafiyah, yang mana maknanya adalah dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan ibadah lebih saya cintai daripada sesuatu yang saya wajibkan padanya. Nah, maksudnya di sini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang wajib, bukan amalan-amalan sunnah. Barakallahu fikum. Akan tetapi amalan sunnah juga penting karena fungsinya adalah sebagai penyempurna amalan-amalan wajib yang kita lakukan. Dan tentunya kita memiliki banyak kekurangan di dalam melakukan amalan-amalan wajib tersebut, maka dengan kita memperbanyak amalan-amalan sunnah akan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Sehingga di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa mayazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, sampai Allah mencintainya. Fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila saya mencintainya, maka sayalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya dia memegang. Warijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau seandainya dia meminta kepadaku maka akan diberikan. Wala in ista'adzani la'uizannahu, dan kalau seandainya dia meminta pertolongan kepadaku maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Kalau seandainya dia meminta perlindungan kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, ini manfaat an-nafilah, amalan-amalan sunnah, yang mana amalan sunnah ini akan meningkatkan rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia. Sehingga ketika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gerak-geriknya, seluruh tubuhnya, dan apa yang dia perbuat, semuanya berada di bawah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian berikutnya adalah di antara amalan-amalan yang bisa meningkatkan rasa cinta seseorang kepada Allah adalah mutala'atul qalbi li asma'illahi wa sifatihi. Dengan seseorang bertafakkur, mentadabburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini termasuk di antara perkara yang bisa menambah rasa cinta seseorang kepada Rabbnya. Memperhatikan, mentadabburi nama-nama dan sifat-sifat Allah, menyaksikannya dengan pandangan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus untuk dicintai. Yang harus untuk dicintai dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Sehingga oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawassul dengan nama-nama Allah di ketika kita memohon dan meminta kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka mintalah kepada Allah atau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-namanya, bukan dengan orang-orang yang sudah meninggal, entah dia itu seorang nabi, seorang wali, seorang ulama, dan siapa saja. Tidak boleh kita bertawassul, meminta kepada Allah dengan bertawassul melalui perantara-perantara orang-orang tersebut. Nah, dan itu termasuk ainu syirki, perbuatan syirik yang diingkari dan diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Nah, adapun bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka ini termasuk sesuatu yang dianjurkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk perintah dari Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang kita sebutkan tadi. 6. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh adalah inkisarul qalbi baina yadayir rabb. Ketundukan hati di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tunduk dan merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla, nah, maka ini akan memberikan athar, tambahan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan membukakan pintu-pintu yang banyak, pintu-pintu kebaikan untuknya, dan akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Nah, barakallahu fikum. Dia tunduk, betul-betul tunduk hatinya kepada Allah, mendengar perintah Allah Azza wa Jalla, selalu dia tunduk. Mendengar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu takut dan khawatir terjatuh ke dalam larangan tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah al-khalwah billahi waqtan nuzulil ilahi. Apa yang kita sebutkan ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan di dalam kitabnya Fathul Majid. Naam. Al-khalwah billahi waqtan nuzulil ilahi. Menyendiri dengan Allah pada waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah. Ada suatu waktu Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia. Nah. Ketika seorang hamba menyendiri dengan Allah Azza wa Jal, maksudnya adalah dia beribadah dengan sendiri, mulai dari at-tahajjud, salat tahajud, salat witir, qiraatul Quran, bermunajat dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, menyebut asmanya, nama-namanya, diagungkan dan dimuliakan dan disucikan dari segala penyebutan-penyebutan yang tidak baik terhadap Allah Azza wa Jal. Dan hal itu dilakukan pada waktu nuzul al-ilahi, ketika turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah, Allah menyebutkan tentang orang-orang saleh, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum, badan-badan mereka menjauh dari pembaringan, yakni mereka tidak berbaring. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, yang mana mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga disebutkan tentang orang-orang saleh, innahum kanu, tentang ahlul jannah, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu sebelum hari ini, mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka pada malam hari sedikit tertidur, sedikit untuk berbaring. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur, sepertiga malam terakhir, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini juga perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ansa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada malam hari, fatahajjat bihi, bertahajjudlah, nafilatan laka, ini menjadi sebagai nafilah untukmu, asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanmu pada tempat yang terpuji, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dalam keadaan ini, yaitu Allah Azza wa Jal memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada ahlu tauhid dari umatnya, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan bahwasanya pada waktu nuzul al-ilahi, saat turunnya al-ilahi ke langit dunia, yaitu sepertiga malam terakhir, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa'atiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabb kami, Rabb kita turun, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu. Nah, maka aku akan memenuhi panggilannya, mengabulkan permohonannya. Wa man yas'aluni fa'atiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan memberikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku pun memberikan ampun kepadanya. Nah, keutamanya sangat banyak, fadilahnya luar biasa. Nah, sehingga oleh karena itu, ini merupakan nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi kita semua di sini, agar lebih bersemangat, direncanakan pada setiap malamnya untuk bangun na'am sepertiga malam terakhir, menegakkan sholat tahajud semampu kita, satu rakaat. Kalau enggak sanggup tiga rakaat, lakukan itu satu rakaat. Naam, semampu kita. Dan jangan dilupakan untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, penuh keikhlasan, rasa harap, khaufan wa tama'a, berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Naam, dan juga dia harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal ketika dia meminta kepada Allah. Naam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya. Bisa pada saat itu dia mendoakan untuk kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dia mendoakan untuk istri dan anak-anaknya dengan kebaikan. Banyak yang perlu dia minta dan perlu dia permohonkan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini waktu yang sangat luar biasa, waktu yang mustajabah. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang melalaikannya, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga sudah berjanji, barang siapa yang meminta kepadaku pada saat itu akan dikabulkan. Barang siapa yang berdoa kepadaku ketika itu akan dikabulkan. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan diampuni. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Mata kita, pendengaran kita, bahkan lisan kita, naam, banyak terjadi kesalahan-kesalahan padanya. Banyak dosa-dosa yang hinggap padanya. Nah, tidak ada yang merasa aman atau merasa bahwa dirinya tidak pernah melakukan dosa. Ketika dia mengatakan hal demikian, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan dosa atau dirinya sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, maka ketahuilah itulah salah satu bentuk kesalahan yang ada pada dirinya, kekurangan yang ada pada dirinya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini adalah waktu mustajabah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar bisa selalu bangun di sepertiga malam terakhir ini, dan kita beribadah, bermunajah, berkhulwah dengan Allah Azza wa Jal, dan tidak lupa juga untuk meminta, memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Kemudian yang kesembilan adalah al-bu'du an kulli ma yahulu bainal qalbi wa bainallah. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghalangi kita, yang bisa menghalangi dan memisah kita antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Nah, yang bisa menghalangi dan memisahkan antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Dan bahkan sebab yang sangat menjadi pemisah antara kita dengan Allah Azza wa Jal adalah perbuatan dosa. Az-zunub wal-azam. Perbuatan-perbuatan dosa. Apa saja jenis dosa tersebut? Karena akan melemahkan hati kita dan melemahkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jal. Ini amrun musyahad, ini sebuah realita. Nah, sehingga oleh karena itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, maka akan dicap pada hatinya nuqtatun sauda, akan diberikan noda hitam pada hatinya. Nah, wa in istaghfara sukila qalbuhu. Kalau seandainya dia beristighfar, bertaubat kepada Allah atas dosa tersebut dan meminta ampun, na'am, kepada Allah, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in zada zadat. Kalau seandainya hatinya itu, kalau seandainya dosanya itu bertambah, maka noda hitam juga akan bertambah. Hatta ta'luwa qalbah, sampai noda hitam itu memenuhi seluruh hatinya. Fadzalika ar-ran, itulah yang disebut ar-ran. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali sungguh, na'am, bahkan noda hitam pada hati mereka. Ma kanu yaksibun, dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ini bahaya perbuatan dosa, akan menjauhkan seorang hamba kepada Allah. Semakin larut dia ke dalam maksiat, maka dia akan semakin jauh kepada Allah Azza wa Jal, semakin jauh dari Allah. Karena perbuatan maksiat itu adalah tajurrul maksiat. Perbuatan, satu perbuatan maksiat akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Terus demikian. Nah, terus demikian sampai menghitam hatinya. Barakallahu fikum. Itulah fitnah. Ketika naam hati ini sudah diracuni dan sudah digerogoti dengan dosa-dosa, naam, dan berbagai macam fitnah. Dan diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal khuzi muzakhia, seperti gelas yang ditelungkupkan. Nah, gak bisa lagi diisi. Seperti apapun engkau memberikan nasihat dan wejangan, tidak akan bermanfaat. Nah, karena sudah gak bisa menampung. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Tidak bisa lagi mengetahui mana yang baik, dan juga tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran. Wal'iyadu billah. Dan pada akhirnya orang seperti ini akan dekat dengan kekufuran. Nah, akan dekat dengan kekufuran. Fa innal ma'siyah baridul kufur. Karena perbuatan maksiat itu adalah mengantarkan kepada kekufuran. Nah, Allah menyebutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Dan tidaklah yang mendustakan hari kebangkitan tersebut illa mu'tadin azim, kecuali orang yang melampaui batas, azim, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Wal'iyadzubillah. Karena perbuatan dosa, naam, menggiring dia untuk sampai kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba soleh. Naam, diberikan taufik untuk melakukan segala hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, dan menjauhkan kita dari segala bentuk maksiat. Naam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.